Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina la fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yutillah wa rasulah faqad faza fazan adhima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa syaral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani rahimakum wa jami'an. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang sampai saat ini kita masih diberi nikmat-nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul, bermajlis dalam rangka untuk menambah ilmu agama. Dan kita bersyukur pula kita masih diberi nikmat rasa aman, rasa tentram, di mana saudara-saudara kita di daerah sana, di Palu, di Lombok, mereka begitu mengenaskan mereka untuk hidup susah, untuk tidur susah. Kita banyak-banyak bersyukur kita hidup masih dalam keadaan aman, masih dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakum wa jami'an. Kita melanjutkan membaca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Qala al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahu wa ta'ala, wa yatahabuna fiddin wa yatabaghaduna fihi. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka saling mencintai karena agama, karena mereka satu agama, satu keyakinan. Mereka saling mencintai karena landasan agama. Sehingga kita kalau mencintai seseorang, maka kita lihat agamanya, apakah agamanya orang tersebut baik. Kalau dia agamanya baik, kita jadikan teman, kita cintai dia. Kalau dia termasuk orang saleh, maka kita mencintainya. Kalau dia orang yang beriman, kita mencintainya. Dia orang yang bertakwa, kita pun mencintainya. Sehingga kecintaan berdasarkan agama, bukan berdasarkan kekayaan. Jadi jangan sampai kita di saat mengetahui seseorang karena dia miskin, kemudian kita menjauhi, padahal dia orang soleh. Ketika ditanya, kenapa kamu kok gak pernah ngobrol, gak pernah dekat sama dia, enggak mau, dia kere, dia miskin. Jangan. Kita jangan mending memandang dari sisi ekonominya, dari sisi jabatannya, tapi kita memandang dari sisi agamanya. Kalau dia orang saleh, maka kita cintai dia. Kalau dia bertakwa, kita mencintainya. wa yatabaghaduna fihi, dan mereka saling membenci karena agama pula. Dan dalam agama ini memang kita diasuh untuk saling mencintai karena agama. Di antara hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kita agar saling mencintai, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan iman yang sempurna, hatta yuhibba li akhi, sampai dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kita senang kalau kita berkecukupan, maka saudara belum masih kekurangan, kita bantu. Kita hidup di rumah yang nyaman. Ada rumah saudara kita yang kurang nyaman, mungkin bocor gentengnya, mungkin temboknya mau rubuh, maka kita bantu. Inilah persaudaraan sesama agama. Jadi saling cintai karena agama. Begitu pula seperti yang tadi disebutkan di pasana di Lombok, saudara-saudara kita merasakan kesusahan hidup, mau makan susah, minum susah, mau memakai air susah. Ini kita sebagai kaum muslimin, kita melihat sesama saudara muslim, maka kita pun terketuk hati kita untuk membantu mereka, untuk membantu apa yang kita mampu. Kita memiliki baju yang layak, bisa didonasikan, kita donasikan. Kita memiliki harta, maka kita donasikan harta tersebut. Ini bentuk kasih sayang, saling cinta sama agama. Dan hadis yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya keutamaan saling mencintai dalam agama, yaitu hadis tentang 7 orang yang Allah naungi dengan naungannya. Sab'atun yudilluhumullah fi dilli yawma la dilla illa dillu. Ada 7 jenis manusia yang Allah beri naungan, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu pada mahsyar. Kita tahu sendiri, pada mahsyar tempat yang luas, yang datar, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada untuk berteduh. Dan di saat itu matahari didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak 1 mil, sehingga manusia merasa kepanasan dengan hanya matahari karena dekat dengan kepala. Nah, ada 7 manusia, 7 jenis orang yang Allah naungi. Di antaranya adalah rajulan tahabba fillah, 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ijtama'a waftaraba 'alaihi, mereka berkumpul, mereka bersatu atau berpisah karena Allah Ta'ala. Ini di antara keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Dia mencintai saudaranya karena dia muslim. Dia mencintainya karena keimanannya, ketakwaannya, dan kesolehannya. Ini mendapatkan naungan. Di sini, di dunia saja kita kepanasan, merasa berat, mencari tempat teduh, berusaha masuk ruangan. Masuk ruangan masih panas, kita nyalakan kipas angin. Pakai kipas angin masih kepanasan, nyalakan AC kalau yang punya. Ini menunjukkan di dunia saja kita merasakan berat kalau ada rasa panas. Apalagi kelak di akhirat, matahari dekat dengan kepala, luar biasa perasaan di saat itu, betapa sangat panasnya. Sehingga orang yang saling mencintai karena Allah mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala. Ini diantara keutamaannya. Di antara keutamaan yang lain, yaitu dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ini dalam hadis Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya, pasti akan mendapatkan kecintaanku. Ini Allah yang berfirman dalam hadis Qudsi, akan mendapatkan kecintaanku lil mutahabina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi karena saling mencintai karena Allah, mencintai karena agama, karena sama agama, sesama orang yang beriman, sama orang saleh, maka mendapatkan cinta dari Allah Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Siapa yang tidak mau mendapatkan cintanya Allah Ta'ala? Dan kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala, kita saling cinta karena Allah Ta'ala. Wal mutajalisina fiyya, orang yang mendapatkan cintaan Allah, yaitu orang yang saling duduk-duduk juga karena Allah Ta'ala. Jadi dia bermajlis, dia ikut ta'lim, itu karena Allah Ta'ala. Dia duduk sama saudaranya di masjid, sholat, menunggu sholat, itu karena Allah Ta'ala. Juga mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling berziarah karena Allah Ta'ala. Karena masih sama muslim, masih, walaupun dia tidak ada hubungan kerabat, dia bukan apa-apanya, bukan saudaranya, bukan pamannya, bukan bibinya, tapi karena sama-sama muslim, saling berkunjung, maka orang seperti ini juga mendapat kecintaan Allah Ta'ala. Wal mutabadilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi, saling membantu, saling menolong. Ini orang yang memberi karena Allah, orang yang saling membantu karena Allah Ta'ala, bukan karena tujuan-tujuan tertentu. Dia memberi ikhlas karena Allah Ta'ala. Dia membantu saudaranya ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian wa yatabaghaduna fihi, dan ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah sunnahnya Rasulullah SAW, mereka saling benci pun karena agama, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan dunia. Jadi dia benci karena orang tersebut tidak taat agama, karena dia diantaranya kafir. Karena dia kafir, kita pun membencinya. Atau karena dia fasik, dia suka minum-minuman keras, suka judi, suka berzina, kita benci kepada dia karena apa? Karena Allah Ta'ala, karena agama. Dan sehingga dalam agama ini benar-benar diatur ya, tidak jadi bukannya tega-tegaan, wah dia kan masih muslim kok enggak dicintai. Walaupun dia muslim, tapi dia enggak pernah sholat. Ngakunya muslim, dia enggak sholat. Ngakunya muslim, dia main judi. Ngakunya muslim, dia masih minuman-minuman keras. Nah ini kita juga membencinya karena agama, bukan karena dia seorang muslim. Karena dia tidak taat agama, maka kita membencinya. Begitu pula kita membenci ahlu bid'ah. Ini ahlu bid'ah ini perlu diperhatikan ya, siapa itu ahlu bid'ah. Jadi orang yang kita benci adalah orang, jadi ahlu bid'ah itu terbedakan menjadi dua macam. Yang pertama du'at, da'i yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada kebid'ahan. Da'i seperti ini, maka kita pun membencinya, menjauhinya. Jadi dia ngajak untuk berbuat bid'ah, dia ngajak untuk beribadah bukan dengan caranya Rasulullah SAW. Jadi dia ini benar-benar da'i, mengajak. Nah orang seperti ini maka kita jauhi. Misalkan kita sudah menjelaskan padanya, tapi dia karena tetap membangkang, kita sudah menjelaskan ini tidak ada contohnya dari Rasul, ini tidak ada, tidak ada amalnya, tidak diamalkan oleh para sahabat, tapi dia tetap membangkang, enggak, ini ada di kitab-kitab. Nah, dia masih membangkang dan dia pun ngajak-ngajak orang lain, ayo ayo ikut aku ngamalkan ini, keutamanya besar. Ini orang-orang yang seperti ini, orang yang mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada bid'ah, maka kita pun membencinya. Walaupun dia saudara kita, walaupun dia kerabat kita. Kemudian yang kedua yaitu orang awamnya, orang yang hanya ikut-ikutan dalam kebid'ahan, orang yang asal ikut-ikutan. Orang seperti ini kita tetap mengajak, mendakwai dengan kebaikan, dengan hikmah. Kita tetap nasihati dia, kita nasihati, kemarin kamu ikut acara seperti itu, acara seperti itu tidak diajarkan dalam agama, tidak diajarkan oleh Rasul, jadi tinggalkan, jangan ikut-ikutan lagi. Nah, ini orang yang hanya ikut-ikutan saja, kita tetap nasihati, kita tetap dengan cara yang baik. Sedangkan orang-orang yang dia sebagai juru dakwah, dia mengajak kepada kejelekan, maka ini orang yang mengajak ini yang kita benci. Ini prinsip agama. Kemudian wayat takun al jidala fillah, dan menjaga diri dari perdebatan fillah karena Allah Ta'ala. Jadi kita jangan berdebat masalah agama, karena agama tidak untuk berdebat, bukan untuk perdebatan. Sehingga kalau ada seperti dai, seperti tadi ada dai orang juru dakwah, dia mengajak kejelekan, kita jangan debat dia, jangan kita berdebat. Kita jauhi perdebatan dalam agama. Kita ajak orang-orang yang mau untuk berbuat kebaikan. Orang-orang yang membangkang, kita jauhi. Orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah rasul, yang dia menentang, maka kita pun menjauhi. Wal khusumah fihi, dan menjaga diri dari percekcokan masalah agama. Wa yatajanibuna ahlal bid'ah wa dhalalah, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka menjauhi ahlu bid'ah dan orang-orang kesesatan, orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Wa yu'aduna ashabal ahwa wa jahalat, dan memusuhi orang-orang yang mengikat hawa nafsu dan orang-orang yang mengikuti kebodohan. Jadi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kita pun menjauhinya. Seperti orang-orang yang seperti tadi, orang-orang bermaksiat, dia hanya menuruti hawa nafsunya. Kita jangan dekat-dekat dengan orang-orang peminum khamr, minuman keras. Kita jangan dekat-dekat dengan orang yang suka berzina. Karena kalau kita dekat-dekat, maka kita bisa terseret. Seperti hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya apa? Masalu jali si soy wa jali si su kama sali jali si kir wa ti. Orang yang duduk-duduk dengan orang soleh, permisalannya, perbedaannya dengan orang-orang yang duduk dengan apa, pandai besi. Jadi orang yang duduk dengan orang soleh seperti orang yang duduk dengan penjual minyak wangi. Sedangkan orang yang duduk-duduk dengan ahlu maksiat, orang yang jelek, seperti duduk dengan orang yang pandai besi. Kalau orang duduk-duduk dengan penjual minyak wangi, kita bisa mendapatkan harumnya dari minyak wanginya, atau dia memberi minyak wangi pada kita. Begitu pula kita kalau duduk dengan orang soleh, kita duduk dengan orang soleh mendapatkan ikut harum namanya. Misalkan orang soleh tersebut karena terkenal kesolehannya, orang pada segan, kita duduk dengan dia, kita pun ikut disegani, walaupun kita belum sesoleh dengan dia. Berbeda dengan orang yang duduk-duduk dekat dengan orang-orang yang jelek, seperti tadi duduk dengan pandai besi, bisa jadi kita mendapatkan bau yang tidak sedap, atau terbakar baju kita. Kita misalkan duduk dengan tukang minuman keras, pasti orang yang menganggap, oh itu duduk jamaah dia, berarti dia juga orang peminum. Kita duduk dengan tukang judi, maka orang menganggap, oh berarti dia juga tukang judi. Nah ini kita kena imbasnya, kita kena pahitnya kalau duduk dengan orang jelek, sehingga kita menjauhi orang-orang yang jelek. Kemudian wayak tadu nabin nabi sallallahu alaihi wasallam babi ashabil ladina hum kan nujumi, mereka orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berteladan dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ya hasungan untuk berteladan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada Rasulullah SAW, liman kana yarjullah wal yaumil akhir, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dan ingin hari akhir, ingin jannahnya. Jadi kalau orang yang ingin berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan Allah, berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah tersenyum, bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, barang siapa yang ingin jannahnya Allah, maka hendaklah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik akidahnya, baik akhlaknya, maupun muamalahnya. Dan ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, falyahdharina yukhalifuna an amri antusib fitnah aw yusibam adzabun alim, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, hendaklah hati-hati orang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusib fitnah, bisa jadi dia tertimpa fitnah, aw adzabun alim, atau tertimpa adab yang pedih. Jadi ini orang yang menyelisih Rasul, orang yang tidak mau mencontoh Rasul dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, bisa jadi tertimpa fitnah. Fitnah maksudnya apa? Fitnah kesyirikan. Kalau dia enggak mau mengikuti Rasul, dia bisa terjadi pada kesyirikan. Karena Rasulullah SAW mengajak untuk ibadahnya untuk Allah Ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Kalau dia tidak mencontoh Rasul, bisa jadi dia terjatuh dalam kesyirikan. Dia ibadah, ibadahnya karena ingin dipuji, karena ingin disanjung. Atau fitnah yang lainnya adalah kemaksiatan. Dia bisa terjatuh dalam maksiat-maksiat karena tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au adabun alim. Kalau dia tidak mau mengikuti Rasulullah, bisa jadi tertimpa musibah, tertimpa adab yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dia enggak mau sholat, dia malah minum yang keras. Dia enggak mau sedekah, malah untuk judi. Dia enggak mau puasa, malah dia pergi ke tempat pelacuran. Alhamdulillah. Ini orang-orang yang enggak mau mencontoh Nabi, bisa jadi kena adab yang pedih di dunia. Di saat dia minuman keras, dia mabuk-mabukan, kemudian kecelakaan. Ini musibah di dunia, belum musibah di akhirat. Na'udzubillah. Dia karena berzina, dan sejenisnya, yaitu homo, lesbian, akhirnya dia terkena virus AIDS, virus HIV, virus apa, singa, raja singa. Nah ini orang-orang yang gak mau mengikuti Rasul akhirnya tertimpa adab yang pedih di dunia, belum di akhiratnya, mau dibilang. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, orang yang mengaku cinta Nabi, mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita ikuti Nabi, kita ikuti dalam hal akidahnya, bagaimana Nabi SAW berakidah, keyakinannya bagaimana, kita ikuti. Bagaimana ibadahnya Nabi, kita pun mengikutinya. Bagaimana muamalah Nabi, cara bergaul sesama manusia bagaimana, kita ikuti, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Wa bi ashabil ladzina hum kanjumi, dan kita pun mengikuti sahabat-sahabatnya yang mereka seperti bintang-bintang. Bi ayyihim ihtadau, di mana saja mereka berteladan, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ini ucapan mu'alif ini, bi'ayim iktadau iktadau, ini ucapan yang do'if ya. Ini bukan hadis Nabi, ini hadis yang lemah. Ini kama kana Rasulullah SAW yaqulu fihim, sebagaimana Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, berkata tentang para sahabat. Di sini disebutkan ashabikan nujum biayim iktadaitum iktadaitum, sahabat-sahabatku ini seperti bintang, di mana saja kalian berteladan, kalian akan mendapatkan hidayah. Ini hadis lemah, jadi tidak bisa kita amalkan. Kalau kita berteladan kepada Nabi, ini ada dalil yang dalam Al-Quran mengasung untuk kita berteladan kepada sahabat-sahabat Nabi. Begitu pula dalam hadis Rasul yang lain juga ada. Di antaranya yaitu as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum baradu an. As-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'u bihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Jadi Allah meridhai para sahabat, sehingga para sahabat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Kalau kita ingin diridhai Allah, maka kita pun mengikuti para sahabat. Ini diantara ayat yang mengasuh kita untuk berteladan pada sahabat, karena sahabat orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa, mereka mengamalkan agama dengan cara yang benar, mereka mengamalkan agama langsung dari contoh dari Rasulullah SAW. Sehingga agama yang benar itu agama yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mau contoh cara beragama, kita contoh para sahabat. Jangan kita lihat orang sekarang ini, orang-orang sekarang ini mereka banyak menambah-nambah, mengurangi dalam ibadah. Jadi mereka, orang-orang sekarang ini tidak bisa dijadikan contoh. Kalau kita ingin mencontoh dalam beragama, kita contoh para sahabat radhiyallahu anhu, karena mereka telah diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan dalam hadis Rasulullah pun banyak, di antaranya yaitu hadis Irbad bin Sariyah, Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Barang siapa yang hidup antara kalian yang hidup lama, yang hidup belakangan, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak perpecahan. Kita lihat sendiri, kita hidup banyak kaum muslimin terpecah-pecah. Masing-masing mereka menganggap ini golonganku yang benar, ini golonganku yang benar, golonganku yang benar. Nah ini kita melihat sendiri perpecahan yang begitu banyak sekali. Bagaimana kita, mana yang kita ikuti? Masing-masing kelompok mengatakan kelompokku benar, kelompokku berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kelompokku juga Al-Quran dan Sunnah. Mana yang kita ikuti? Dalam hadis tersebut Rasulullah memberi solusi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin, sunnahnya para sahabat. Sehingga kita tidak cukup untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi harus dengan pemahaman para sahabat. Jadi kita lihat kelompok-kelompok kaum muslimin, mana di antara mereka yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah pemahamannya dengan pemahaman sahabat. Jadi semua kelompok mengatakan kami juga Al-Quran dan Sunnah, kami juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya siapa? Masing-masing memahami dengan dirinya sendiri. Akhirnya terjadilah kelompok-kelompok, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Kalau kita ingin selamat, kita ingin sesuai dengan ajaran Rasul, maka kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai apa yang dipahami oleh sahabat radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, apa? Man kana mustannan falyustanna biman qad ma. Barang siapa ingin berteladan, barang siapa ingin mencontoh agama, maka contohlah orang-orang yang telah meninggal, yaitu orang-orang para sahabat. Jangan mencontoh orang-orang sekarang ini. Orang-orang sekarang ini, fa innal hayya la tu'man 'ala fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kelihatannya sekarang orangnya bertakwa, tapi sebulan kemudian ternyata dia jadi kafir, mau dibilang tadi. Kelihatannya sekarang dia orang saleh, sebulan berikutnya dia sudah berubah jadi orang fasik, dia jadi mabuk-mabukan, judi. Nah, jadi orang yang hidup tidak bisa dijadikan teladan. Kalau kita ingin teladan, kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum dalam ibadah. Wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Dan mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mereka mengikuti salafus salih, orang-orang yang dahulu yang salih, para imam-imam Islam yang saleh. Jadi banyak, kan banyak ya mengaku dia imam, tapi dia tidak orang saleh. Jadi kita mengikuti orang-orang yang saleh, min aimatiddin, dari para imam agama ini, wa ulama il muslimin, dan ulama-ulama muslim, ulama-ulamanya kaum muslimin. Siapa orang-orang salafus saleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairun nas qarni, summa ladina yalunahum, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Para sahabat. Jadi kalau ingin berteladan, teladan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah menyebutkan summa ladina layu yalunahu. Orang yang baik berikutnya adalah orang yang generasi setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in, yaitu murid-muridnya sahabat, seperti Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Basri. Ini para tabi'in, mereka imam yang bisa menjadi teladan. Kemudian Rasulullah menyebutkan semaladina yalunahu setelah tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Jadi tiga generasi ini diberi rekomendasi oleh Rasulullah orang-orang yang terbaik, sehingga kita kalau ingin berteladan, kita berteladan dengan tiga generasi ini, atba'ut tabi'in, di antaranya Imam Malik. Dan Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan As-Sauri, dan para imam yang lainnya. Ini mereka begitu luar biasa dalam memegangi agama ini. Wa yatamassaku nabi makanu bihi mutamassikina minaddin al-matin wal haqqil mubin. Dan berpegang teguh dengan apa-apa yang mereka berpegang, dengan agama yang kuat ini dan kebenaran yang jelas ini. Jadi kita kalau mau ingin selamat dunia dan akhirat, kita teladani orang-orang soleh di zaman dahulu, orang-orang soleh pada generasi-generasi yang terbaik. Kemudian berikutnya wa yubghiduna alal bid'ai alladziina ahdatsu fid-din ma laisa minhu. Di antara ajaran Islam ini yaitu wa yubghiduna alal bid'ah alladziina ahdatsu fid-din ma laisa minhu. Membenci ahlul bid'ah yang mereka mengada-ada perkara baru dalam agama ini, padahal perkara tersebut bukan dalam agama. Orang banyak mengamalkan ibadah, tapi ibadah tersebut bukanlah ibadah, tapi dianggap ibadah. Jadi ada orang-orang yang semangat ibadah, dianggapnya ini ibadah, dia menjalankannya, ternyata hal tersebut bukan ibadah. Nah, ini ahlu bidah, orang-orang yang mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ini kita membenci mereka. Seperti apa? Seperti selamatan. Kita dalam ajaran Islam tidak ada selamatan. Rabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan selamatan. Adanya selamatan di Indonesia. Para Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah berkumpul kemudian masak-masak, ayo para sahabatku membuat makanan, minuman, ayo berzikir bareng, baca Al-Quran biar kita selamat, biar kita tidak kena musibah. Tidak pernah, tidak ada hadis-hadis Rasulullah, dan tidak ada amal yang mengajarkan untuk selamatan. Sehingga kita membenci orang-orang yang mengajak untuk mengamalkan ini. Wala yuhibbunahum dan tidak mereka, wala yashabunahum dan tidaklah menjadikan sahabat mereka, menjadikan mereka sebagai sahabat. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi yang tidak jadikan sahabat siapa? Para dai-nya, orang-orang yang mengajak untuk berbuat bid'ah. Sedangkan orang-orang awamnya, orang yang hanya ikut-ikutan, mereka tidak mengerti. Pokoknya diajak, dia diajak senang-senang aja, mau dapat makanan, bapak minum. Sampai-sampai dia bilang, oh bodoh, ragel keselamatan, untuk dapat makanan, dapat minuman, enggak mau. Ini berarti orang yang hanya ikut-ikutan saja. Dia apa? Tujuannya hanya pengen cari makan dan minum. Nah, orang-orang seperti ini, orang-orang yang bodoh, orang yang hanya ikut-ikutan, kita tetap mendakwai mereka, mengajak mereka untuk berbuat baik, menasihati mereka agar meninggalkan perkara-perkara bid'ah dalam agama. Wala yasma'una kalamam, dan kita tidak mendengarkan ucapan-ucapan ahlu bid'ah. Wala yujalisunam, dan kita tidak duduk-duduk dengan ahlu bid'ah. Wala yujadilunam fiddin, dan kita tidak berdebat dengan ahlu bid'ah. Wala yunadirunam, dan tidak mengajak adu argumen kepada mereka. Wa yarawna sauna adanim an simai abatilihim, dan mereka berpendapat menjaga telinga-telinga mereka dari mendengar kebatilan-kebatilan mereka. Allati idza marrat bil adan wa qarat fil qulub darrat, apabila kebatilan-kebatilan mereka masuk pada telinga kita, kemudian kebatilan tersebut wakar fil kulub, menancap dalam hati, dorot, akan memudarkan hati. Kalau kita membenarkan bid'ah, akhirnya hati kita pun rusak. Kita akan menjelek-jelekkan sunnah Rasulullah. Wajarat ilaihi ilaiha minal wasawis wal khotat al fasidah majarat, dan akan berjalan dalam hati tersebut was-was dan bersikan-bersikan jelek berjalan pada hati. Nah, untuk bilang kali yang dulunya kita senang sunnah, kalau kita sering mendengarkan kebatilan-kebatilan, kita akhirnya menjauhi sunnah dan membenci sunnah. Nah, untuk bilang misalkan kita dulunya suka baca Al-Quran, karena kita kena syubhat, kena apa ucapan-ucapan batil, akhirnya kita pun jarang baca Al-Quran dan malah membencinya. Kita lebih suka dikir-dikir yang tidak ada tuntunannya. Ketika ada yang bilang, wah dikir ini loh bisa mendatangkan rezeki, kalau membaca sekian nanti di pagi hari kamu dapat rezeki, siang hari terhindar musibah, sore hari pun aman. Nah, ini ucapan seperti ini kalau tersebut menancap dalam hati kita, akhirnya kita sudah enggak mau baca Al-Quran lagi, lebih condong dengan dikir-dikir tersebut. Nauzubillah. Padahal dikir ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla qaulahu, dan padahal ini Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsil ghair. Ini dalam surat Al-An'am ayat 68 Allah menyebutkan, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina, jika engkau melihat orang-orang yang mengolok-olok ayat kami. Ini orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang mengajak kepada bid'ah, hakikatnya dia itu mengolok-olok agama. Karena agama tidak apa mengajarkan seperti itu, malah dia melakukan hal tersebut. Fa'arid anhum, maka jauhilah mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia berbicara dengan pembicaraan yang lainnya. Jadi kalau ada orang-orang yang kepada bid'ah, maka kita disuruh menjauh. Kita suruh menjauhi, jangan dekat-dekat dengan mereka. Ini diantara asungan di antara perintah Allah Ta'ala untuk menjauhi orang-orang yang jelek, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, agar kita tidak ikut-ikutan berpenyakit. Karena sebagaimana ucapan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, mujalah satu Ali bid'ah memridho, duduk-duduk dengan Ali bid'ah itu memberi penyakit dalam hati. Jadi kalau kita bermudah-mudahan duduk-duduk dengan orang-orang batil, orang-orang yang jelek, maka hati kita pun akan rusak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan kawal yang dikawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.